بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kemarin telah kita jelaskan tentang al-waqi'iyah perkara-perkara yang kenyataan di dalam atau kenyataan-kenyataan di dalam kehidupan rumah tangga atau kehidupan pernikahan. Kemarin telah kita sebutkan di antaranya al-waqi'iyah fi nafaqah. Telah disebutkan bahwasannya iya, bukan termasuk kebaikan seorang istri ia banyak memaksa, meminta ketika dalam keadaan suami susah dan tamak ketika di waktu mendapatkan kemudahan. Yang seharusnya seorang istri melihat kemampuan keadaan suaminya di dalam memberikan nafkah. Nah, dan ini adalah termasuk sifat daripada sifat istri yang salehah. Dan demikian pula tentunya ada yang tertinggal, yaitu seorang suami ia tidak boleh bakhil terhadap istrinya. Nah, memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Ketika ia mampu, bahkan berlebih, maka ya, tidak boleh dia bakhil. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surat At-Talaq ayat ke-7, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaknya ia memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Dan barang siapa yang dia telah diberikan kemampuan di dalam memberikan nafkah sesuai dengan yang Allah berikan rezeki, maka infakkanlah, nafkahkanlah dari apa yang Allah telah anugerahkan kepada dirinya. Nah, satu sisi istri kita dilarang untuk terlalu banyak menuntut, satu sisi pula seorang suami jangan bakhil terhadap istrinya. Kita lanjutkan yang satu dari waqi'iyah yang tertinggal. Kemarin ada berapa? Ada tiga ya. Yang keempat dari waqi'iyah, kenyataan yang ada, yaitu di dalam menuntut hak dan menunaikan kewajiban. Laisa min husnil usra ayukallifa zawj imra'ata syatatan. Iya. Wa yanhaquha fi tahqiqi huquqi ta'ban bal alaihi an yasluqa hadiyan qasidan yataghadda an ba'di huquqih fi sabili tahqiq al-muhim minha isanan lil-usrah wa takhfifan 'ala zawjah. Jangan atau bukan termasuk pergaulan yang baik di dalam kehidupan berumah tangga seorang suami membebankan kepada istrinya dengan beban yang berat. Nah, dituntut untuk mewujudkan hak-hak suami sehingga dia kelelahan. Ya, atau dengan kata lain ibaratnya betul-betul istri seperti pelayan suaminya sehingga ya, harus ditunaikan hak-haknya. Bahkan yang seharusnya hendaknya dia hadiyan qasidan, ya, di dalam memerintah atau memberikan tugas-tugas kepada istri, hendaknya ia, ya, hadiyan, tidak memberat-beratkan, dan juga bertahap di dalam menunaikan sebagian hak-hak suami dan memilih hak-hak yang paling terpenting, ya, dalam rangka menjaga kebaikan di dalam hubungan suami istri, ya, menjaga pergaulan di dalam hubungan suami istri dan memberikan keringanan kepada seorang istri, tidak memberat-beratkannya. Nah, iya, dan juga tentunya di sana adanya ta'awun terhadap istri. Iya, terhadap istri. Ta'awun di dalam mengurusi urusan rumah tangga. Ya, nyapu, ya ngepel, atau juga yang lain-lainnya. Nah, dan di sanalah kehidupan yang romantis di dalam rumah tangga. Kalau yang satu rajin, satu diam, itu seperti raja. Ya, tidak ada, ya, romantis atau keadaan yang na'am diharapkan di dalam rumah tangga, adanya bahu-membahu menyenangkan. Ya, kalau saling bahu-membahu. Ya, apalagi yang punya, ya, lebih dari satu. Masya Allah, indah. Bukan malas-malasin, ya, indah. Ya, saling bahu-membahu, ini bantu itu, bantu ini. Nah, nah, seperti itu. Iya. Wa kadha halul mar'ah ma'a zawjiha tasdim mahabbatu wa taqsib thiqatu mawaddati. Demikian pula keadaan istri terhadap suaminya, hendaknya ia meraih kecintaan suaminya, berusaha mendapatkan kepercayaan dan kasih sayangnya. Ini harusnya istri seperti itu. Jangan setiap hari istri justru bikin jengkel. Iya, suami capek-capek kerja atau cari maisha, misalnya pulang ngajar capek dari pagi sampai malam, ya, sudah di rumah harusnya disambut, ya, disambut, disediakan minum atau yang lainnya, disodorkan masalah-masalah, nih masalah ini belum beli ini belum itu, pening, iya, nggak tepat pada waktu, pada apa situasinya nggak pas, lagi capek disodorkan masalah, wah momen. Nah, iya, atau bahkan kalau nggak ada suaminya dia berhias, ada suaminya dia biasa saja. Ini suatu kekeliruan bagi seorang istri. Iya, hendaknya seorang istri dia meraih cintanya suami. Bagaimana suami itu senantiasa senang pada dirinya, ya, mendapatkan kepercayaan dari suaminya. Nah, sehingga seorang suami meninggalkan rumah dalam keadaan tenang, anaknya terjaga, ya, hartanya terjaga, rumahnya terjaga. Harusnya seperti itu. Ya, ini kebanyakan dilalaikan. Al-waqi'a fi hadha qad nabaha 'alai syair. Dan kenyataan ini telah diingatkan di dalam sebuah bait syair, fasamih wala tastawfi haqquka kullu wa abqi falam yastawfi qad karim. Berilah toleransi, ya, Jangan semuanya ia disuruh memerintahkan untuk memenuhi hakmu seluruhnya. Tetap ya, dia menjalankan kewajibannya. Nah, dan cukup dia dengan kemampuannya menunaikan kewajibannya, maka engkau akan mulia. Artinya tidak memberat-beratkan istri. Wala taghul fi syai'in minal amri waqtasid kila tarafai qasdul umur dhamim. Jangan berlebihan pada sesuatu di dalam sebuah urusan. Hendaknya bersikap pertengahan, karena dua ujung dari tujuan urusan itu tercela. Yang satu meremehkan, satu ujung meremehkan, taraf lain terlalu berlebihan juga salah. Inginnya memenuhi hak-hak suami tapi terlalu berlebihan memerintahkan harus wajib sampai lelah seperti babu misalnya, juga terlalu berlebihan, ini tercela. Juga satu sisi juga dia meremehkan, ah dapat toleransinya dari suami tapi santai-santai, juga salah. Harus pertengahan. Jalankanlah kewajiban masing-masing dan tunaikan hak masing-masing, tapi jangan ifrat wala tafrit. Jangan meremehkan dan jangan terlalu berlebihan. Kemudian yang ketujuh, ya yang ketujuh, di antara hak-hak yang bersekutu di antara suami istri adalah ma'rifatu kulli minaz zawjayn nafsiyah sahib, yaitu saling mengenal masing-masing suami istri tentang diri temannya. Artinya seorang suami kenal betul bagaimana sifatnya, na'am, tingkah lakunya, na'am, kapan ia sedih, kapan ia gembira. Demikian pula seorang istri harus mengerti pula tentang kejiwaan suaminya. Kapan suaminya marah, kapan suaminya tidak suka, perkara apa yang disukai suami, perkara apa yang tidak disukai suami, seperti itu. Kenapa dibahas tentang masalah ini? Karena perkara inilah yang dijelaskan di sini. Hadhi ihdal qadaya allati la tajid min kathimil ajwat inayatan ma'a anna dawamul israh. Iya. Perkara ini kadang kebanyakan tidak didapati, artinya untuk saling mengenal kejiwaan masing-masing tidak didapati kebanyakan pasangan suami istri. Artinya kurang perhatian. Padahal kehidupan pergaulan suami istri terus berlangsung. Ya berjalan begitu saja. Yang penting sibuk, yang satu sibuk kerja pulang, kemudian istri ya sibuk di rumah. Tidak mengenal dari masing-masing sifat. Suaminya gak tahu tentang sifat istrinya, istrinya gak tahu. Kalau seperti itu rumah tangga hampa ya, tidak romantis. Nah, kaku. Wahanatul aish la tahsul ala atim wujuhiha illa ya indama yudrik kullu minhuma nafsiha sahibuhu wa mazahjuhu. Maka kehidupan yang tentram tenang, artinya romantis gitu kalau kita bahasakan, tidak akan didapati secara sempurna dari berbagai sisi kecuali ketika masing-masingnya mengetahui ya sifat kejiwaan dari masing-masing suami, kenal sifat istrinya, istri kenal sifat suaminya. Nah, karena kadang bisa salah paham kalau suami enggak kenal sifat istri. Iya. Demikian pula kadang juga istri salah paham kalau enggak tahu sifat suami. Nah, akhirnya ribut. Akhirnya ujung-ujungnya minta cerai. Ini mengerikan sekali. Ini sebabnya apa? Karena tidak tahu. Ya. Bukan berarti tentunya berarti bagus dong pacaran dulu sebelum nikah. Enggak juga. Salah. Nah, justru malah kadang juga adanya kedustaan kalau pacaran itu, ya kan? Dusta. Ketika pacaran baik, kok sekarang udah nikah akhlaknya seperti ini. Nah, itu dia di antara motorotnya. Penuh kepalsuan begitu. Tapi kalau dia nikah yang syar'i, kemudian dibimbing dengan mempelajari seperti ini, saling mengenal, justru itu akan menambah, mempererat, ya, akan baik hubungan suami istrinya. Nah, iya. Dan disebutkan kisah tentang bagaimana asar pengaruh kehidupan suami istri Syuraih, seorang qadi. Di sana ada pelajaran bagaimana masing-masingnya mengerti sifat dan kejiwaan di antara pasangan suami istri. Iya. Dikisahkan Syuraih seorang qadi lamma tazawwaj imra'ah min Bani Tamim, ketika beliau menikahi seorang wanita dari Bani Tamim. Ayakul, beliau mengatakan lamma dakhaltu 'alaiha qumtu atawaddo fatawaddat ma'i wa shalaitu fa shalat ma'i. Qulama intahaitu minas shalah da'utu bi an takuna nasiyatan mubarakah wa an yu'tiyani Allahu min khairiha wa yakfini syarriha atau syarruha. Iya, beliau mengatakan ketika aku masuk kepadanya, kepada istrinya tersebut ketika baru menikah, aku pun berdiri dan berwudu. Maka ia pun, istrinya, ikut berwudu bersamaku. Aku sholat, maka ia pun ikut sholat bersamaku. Sholat apa ini? Ada pengantin baru enggak di sini? Oh, enggak ada ya. Siapa yang masih baru nih? Nah, ini yang masih baru. Salat apa itu? Salat apa itu? Hah? Ya, salat ketika sudah akad, masuk calon suaminya ini ke kamar istri, kemudian salat, melakukan salat 2 rakaat. Nah. Kemudian ketika selesai salat, aku pun mendoakan. Bagaimana cara doanya? Masih ingat enggak? Dipegang ubun-ubunnya, ya, kemudian mendoakan barokah agar Allah memberikan kepadaku kebaikannya dan agar Allah mencegah dari kejelekannya. Masih hafal doanya? Gak hafal, harus diulang lagi. Nah, qala fahamitu Allah wa asnaitu, maka aku pun mengucapkan alhamdulillah dan juga aku memuji Allah. Thumma qalat, kemudian ya istrinya beliau itu mengatakan innani imra'atun ghariba 'alaik, ya sungguhnya aku adalah wanita yang masih asing karena baru nikah, pengantin baru, ya masih belum sama-sama kenal. فَمَاذَا يُعْجِبُكَ فَأَتِيهِ وَمَاذَا تَقْرَهُ فَاجْتَنِبْهُ. Maka apa yang engkau mengagumkan, yang membuat senang engkau, maka datangilah, kata istrinya. Dan apa saja yang kamu benci, maka jauhilah. Ya, istri soleha seperti itu. Kalau kamu melihat aku tidak suka, jauhi apa yang ada pada diriku, begitu. Qala faqultu, maka kata Syuraih, ini ahabu kada wa akrahu kada, aku senang ini, aku tidak suka itu. Ya, adanya keterbukaan. Ya, ngomong, saya suka ini perkara ini, aku tidak suka perkara ini, perkara itu. Ya kalau masalah makanan, aku suka makan ini, makan itu, enggak suka makan itu, makan itu. Nah. Iya, kalau kita kan enggak ya, nunggu sudah berlangsung lama, aslinya istrinya belajar, apa sih yang disuka, apa ini, gitu juga kita. Ya, harusnya tanya begitu. Faqalat, hal tuhibu an yajuru ka ahli, apakah engkau senang kalau keluargaku berkunjung padamu? Faqultu, maka aku katakan, kata surah, innani rajulun qadi wa akhafu an amlaha amlahum. Iya, atau umallahum. Sungguhnya aku adalah sebagai qadi dan aku khawatir menyia-nyiakan mereka. Faqalat, man tuhibu an yajuruka min jiranik, fa akhbartuha bidzalik. Siapa orang yang engkau senangi kalau berkunjung kepadamu dari tetanggamu? Maka aku pun mengabarkan kepada dia, ya siapa yang disenangi oleh beliau ketika mengunjungi ziarah kepadanya. Ala syurah, kata syurah, fajalastu ma'ahadil mar'a fi arghadi ish wa ahana hatta halal haul. Maka aku pun duduk, maksudnya hidup berlangsung kehidupan dengan wanita tersebut, ya kehidupan yang baik. Nah, sampai datang satu keadaan. Iddakhalat bait, iddakhaltu baita fa'ida bi'ajuzin ta'mur wa tanha. Ketika aku masuk rumah, tiba-tiba ada seorang orang tua yang sedang merintah dan melarang, masih memberikan nasihat. Fasa'altu, maka aku katakan, man hadhi, siapa ini? Innaha ummi, faqalat, innaha ummi, sungguhnya ini adalah ibuku. Fasa'altu, fasa'alatil, fasa'alatul al-um. Maka ibunya pun bertanya kepada syurah, kaifa anta wa zawzatuka, bagaimana kamu dengan istrimu? Dan ini juga pelajaran, ya orang tua ya memperhatikan anaknya. Ya, orang tua, perhatian orang tua, kewajiban orang tua sampai anaknya sudah menikah masih memberikan nasihat-nasihat. Bagaimana kamu dengan istrimu? Faqala laha khairu zaujah. Maka syurah mengatakan kepada ibunya, istrinya tersebut, dia adalah sebaik-baiknya istri. Faqalat, maka ya ibunya itu mengatakan, ma hawatul buyut syarr minamudallillah. Maka aku pun tidak melihat rumah itu dikelilingi dengan kejelekan dari kerendahan. Artinya bagus kehidupan rumah tangganya. Fa idza rabaka minha raba fa alayka bisur. Maka apabila ya ada perkara yang meragukan kamu dari, artinya ada perkara yang membuat tidak senang dari istrinya, dari anak perempuannya, maka wajib atas kamu sahut, artinya pukul aja. Ini mertua yang bagus. Ya, kalau enggak nurut, enggak taat kepada suami, pukul saja. Masya Allah, perhatian orang tua sampai seperti itu. Kalau sekarang beda ya, yang takut justru suaminya. Allah musta'an. Yang takut suaminya, akhirnya yang ngatur istrinya. Kenapa? Mertuanya galak. Harusnya salah terbalik. Justru mertua yang harus membimbing. Enggak taat kepada kamu suaminya, pukul aja anak saya ini. Dan disebutkan di sini kata syurah, fakana ta'tina marratan kulasana. Ya, ibunya tersebut datang kepada kami sekali dalam setahun, setiap tahun. Tansahu ibnata wa tawsiha, memberikan nasihat kepada anak perempuannya, memberikan wasiat kepada anak perempuannya. Masya Allah, keluarga yang bahagia. Ya, justru beda kalau zaman sekarang. Gimana kamu? Digaji berapa? Terus apa? Bahagia nggak kamu? Nah, kalau nggak bahagia sudah. Waduh, repot. Ya, mertua zaman sekarang. Nah, ketika berbuat salah diceritakan, percaya, akhirnya disalahkan suaminya. Ya, ya, yang seharusnya orang tua justru memberikan nasihat, bimbingan kepada anaknya. Seperti dalam kisah ini. Maka kata Syurefa, makastu ma'azawjati ishrina aman. Aku pun tinggal bersama istriku selama 20 tahun. Lam aghdib minha illa maratan wahidah. Wa kuntu laha zaliman. Iya. 20 tahun aku tidak pernah marah kepada dirinya kecuali hanya satu kali, dan dulu aku melakukannya karena memang zalim. Masya Allah. Ya, romantis kan? Nah. 20 tahun bayangkan. Karena memang dimulai dari awalnya bagus. Ya, ditanya demikian. Kemudian istrinya pun mau mengerti, didukung juga oleh orang tua. Nah, masya Allah. Sehingga kehidupan rumah tangganya bagus. Nah. Yeah. Maka idza fa ma'rifatu qulu min az-zawji nafsiyah sahibuhu qadiyatun laha atharaha fil hayati zawjiyah wa tujahil hadzal amr lahu ma ba'dah. Oleh karena ini mengetahui masing-masing sifat ya suami dan istri adalah perkara yang punya pengaruh terhadap kehidupan ya rumah tangga. Nah, sedangkan jahil tentang masalah ini, maka akan terjadi setelahnya perkara yang tidak diinginkan. Nah, ada sampai enggak tahu nikah dengan istrinya, ternyata istrinya wanita palsu. Ada kejadian enggak? Ada. Ternyata wanita palsu. Imitasi, wanita imitasi. Allahu musta'an. Berarti menunjukkan memang rusak. Iya. Kenapa tidak ditempuh cara-cara syar'i seperti itulah akhirnya. Kenal di Facebook, cuman lihat tampangnya, wajahnya, tertarik, datang, nikah, ternyata dapat wanita imitasi. Allahu musta'an. Berarti menunjukkan memang zaman kita rusak sekali. Ya, sudah jauh dari tuntunan syariat. Nah. Kemudian yang ke-8. Masih ada 15 menit. Nah. Yang ke-8. Kita agak sedikit cepat ya, karena tinggal beberapa waktu, besok libur. Nah, hari Jumat libur kan? Nah. Yaitu hak di antara kedua suami istri yang saling berserikat di dalamnya adalah tentang masalah anak. Minal ma'lum anna min a'dhamil maqasidin nikah lubul walad wal injar. Wa hadzal qasdu yata'allaq bihi huquq wa mustaljimat laha athar fi sya'anati zawjiyyah. Ya, telah dimaklumi bahwasanya termasuk tujuan terbesar dari nikah adalah adanya keturunan, lahirnya seorang anak. Nah, adanya hamil istri. Dan maksud dari perkara yang disebutkan di sini ada tujuannya untuk menjelaskan hak-hak yang harus ketika adanya anak tersebut, karena di sana ada pengaruh yang sangat besar di dalam kebahagiaan suami istri. Iya, nanti akan disebutkan. Yang pertama adalah perkara al-injab. Nah, artinya kehamilan seorang istri itu diharapkan. Sebagian pasangan suami istri, karena dijelaskan, meminta istrinya untuk apa? Untuk mencegah hamil menggunakan alat KB lah istilahnya, atau alat kontrasepsi, untuk menghalangi kehamilan. Nah, setelah menikah, alasannya apa? Biar senang-senang dulu, nggak diganggu anak, bebas, secara bebas gitu ya. Padahal ini adalah perkara yang bahaya bagi istri. Ya, kenapa? Karena tidak adanya injab, yaitu membuktikan kasih sayang seorang suami kepada istri. Nah, padahal itulah tujuan daripada nikah. Ya, dan tentunya ini berlawan dengan tabiat. Nah, demikian. Ya. Atau sebagian istri demikian pula, tidak mau langsung, nunggu bertahun-tahun, kemudian menggunakan pil, minum pil, kalau di sini pil KB gitu ya, sebenarnya pil apa istilahnya, penghalang kehamilan, bertahun-tahun akhirnya memudaratkan sehingga kepada sampai berumur, di mana menurut kesehatan umur-umur itu adalah bahaya untuk hamil, akhirnya nyesel, nggak ada keturunan. Nah, atau kebanyakan dijumpai sebagian daripada istri karena tidak mau repot dengan adanya kehamilan, tidak mau repot dengan adanya anak, maka dia tidak mau hamil. Lalu apa? Nah, faedahnya dia menikah kalau dia mencegah suatu tujuan yang agung, dan justru itulah kebahagiaannya dalam berumah tangga, kehamilannya seorang istri dan mempunyai anak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memperbanyak anak. Iya, sebagaimana di dalam hadis Mu'akil bin Yasar di dalam Sahih Abi Daud dan Nasa'i, di mana Rasulullah menganjurkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tazawwajul wadud wal walud fa inni mukatsir bikumul umam. Nikahilah kalian wanita yang wadud, yang penyayang anak, wal walud, yang banyak anaknya, sesungguhnya aku akan bangga dengan banyaknya kalian dengan umat-umat yang lain. Nah, ya kalau sekarang beda, gak mau nanti kurang cantik kalau sudah lahiran, atau ya sibuk dengan karir. Nah, maka kalau seperti ini suami tidak bahagia karena gak ada hiburan dari anak, gak ada anak, ya kerja. Padahal itu adalah cara-cara dari orang-orang kufar. Nah, enggak mau punya anak. Nikah tapi enggak mau punya anak. Nah, akhirnya muncul berbagai macam problematik atau polemik. Kalau begitu nantinya enggak mau punya anak, akhirnya nikah sesama jenis. Akibatnya itu gara-gara punya apa? Pikiran, pola pikir seperti itu. Nikah enggak mau punya anak, yang penting sibuk kerja. Tetapi kebutuhan hasrat dia bisa dipenuhi, akhirnya nikah. Na'udzubillah min dzalik, sesama jenis. Kenapa? Karena menganggap buat apa nikah sama tinggal nggak punya anak. Salah satunya, walaupun kebanyakannya adalah syahwat yang jelek. Nah, iya seperti itu. Akhirnya banyak pelanggaran-pelanggaran syariat. Na'udzubillah, yang ujung-ujungnya mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang kedua, adanya tarbiyatul aulad. Ketika telah punya anak, tentunya di sana ada hak lain, yaitu mendidik anak. Iya. Min a'dhamil athal zaujat injabul aulad wa hum amana inda man wali amrihim minal walidain aw ghairihima. Termasuk pengaruh yang sangat besar pada suami istri adalah adanya kelahiran anak. Maka anak-anak adalah amanah di sisi orang yang mengurusi urusan mereka, yaitu wali mereka, dari kedua orang tua atau selain dari kedua orang tua. Iya. Wa wajibun syar'an adan hadil amanah bitarbiyatil aulad ala hadil Islam wa ta'limihim mayuhimuhum fil umur dinihim wa dunyahum. Maka wajib secara syar'i untuk menunaikan amanah ini, mendidik anak-anak menurut petunjuk Islam, ya, mengajarkan mereka perkara yang penting kepada mereka pada urusan agama mereka dan dunia mereka. Maka yang paling wajib pertama kali adalah menanamkan akidah iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir dan masalah takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian juga memperdalami tauhid secara khusus, tauhid yang murni, yang bersih, untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka agar tidak bercampur dengan hati-hati mereka akidah-akidah yang rusak. Mempelajari rukun-rukun Islam, kemudian berwasiat dengan sholat dan juga perkara-perkara yang lain, mendidik akhlak-akhlak mereka, punya adab-adab yang baik, dan juga menjaga dari teman-teman yang jelek dan bergaul dengan mereka. Ini kewajiban suami istri. Nah, dan perkara ini termasuk apa? Ma'lumah minadin bidarurah. Termasuk perkara yang sudah dimaklum bahwasannya itu adalah perkara yang penting. Mau tidak mau harus, kalau sudah punya anak, kewajiban suami istri adalah mendidik mereka. Sebagaimana kita telah bahas di dalam wasaya Luqmanul Hakim, yaitu tentang tarbiyah kepada seorang anak. Nah, karena dijelaskan oleh para ulama bahwasannya tarbiyah itu wajib, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, maka anak itu dari kedua orang tua, maka termasuk ke dalam lafaz anfusakum. Ku anfusakum. Iya, dan juga ada yang berpendapat masuk ke dalam kata wa ahlikum. Naam. Iya. Kedua orang tua, afwan, lafaz anfusakum masuk padanya kedua orang tua, istri dan suami, artinya ayah dan ibu. Orang tua. Sedangkan anak termasuk keluarga. Ini terdapat atau terkandung pada kata wa ahlikum. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang tafsir ayat ini, beliau mengatakan maksudku anfusakum wa ahlikum nara, ay, kata beliau, alimuhum wa adibuhum. Ajarkanlah kepada mereka ilmu. Dijelaskan dalam tafsir yang lainnya oleh para ulama, yaitu ajarkanlah hukum-hukum syariat dan ajarkanlah adab-adab kepada mereka, yaitu adab-adab yang baik. Nah, dan juga bahwasanya mendidik itu adalah tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita bersama, terkhusus tentunya tanggung jawab orang tua. Seperti di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di dalam Sahihain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa mas'ulun an ru'yatihi wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ru'yatihi wa rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ru'yatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyah wa hiya mas'ulatun an ru'yatiha wal khadim fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ru'yatihi wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'yatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian adalah ra'in, pemimpin yang punya tanggung jawab, dan kelak akan ditanya tentang tanggung jawabnya, tentang kepemimpinannya. Seorang imam, pemimpin, dan dia akan ditanya tentang rakyatnya. Seorang suami, pemimpin pada keluarganya, dan kelak akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang istri di rumah suaminya adalah juga pemimpin, yang kelak akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan khadim, pembantu, iya, adalah punya tanggung jawab pada harta tuannya, dan dia akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Maka setiap kalian itu adalah ra'in, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya nanti. Nah, wallahu sa'ilan kullu ra'in, Allah akan tanya semua masing-masing orang yang menjadi pemimpin terhadap apa yang dia pimpin, apakah ia menjaganya atau menyia-nyiakannya. Maka tentunya kedua orang tua, iya, tidak ragu lagi mempunyai kewajiban di dalam mendidik anak, dan tidak boleh hilang padanya kewajibannya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas di dalam Sahih Jami', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala sa'ilun kullu ra'in amma ishtar'ah, ahafidha dhalik am dayya'ah, hatta yas'al rajul an ahli baitihi." Nah, sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin terhadap apa yang dia pimpinnya, apakah ia menjaganya hal tersebut atau menyia-nyiakannya, sampai seorang ditanya tentang keluarga di rumahnya. Nah, wallahu alam bisawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada hari Sabtu insyaallah. Tafadhalu barakallahu fikum.